kewajiban-kewajiban di dalamnya, terlebih dibantu untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan tersebut melalui ibadah sunnah. Semuanya ini pertolongan dari Allah Jalla wa'ala yang kita tidak boleh melupakannya pertama kali hal itu, dan tidak boleh pula untuk kemudian menyombongkan atau ujub barakallahu fikum, lalu mengarahkan semata-mata karena kemampuan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fama'syaral ikhwah, pada pertemuan yang telah lewat kita berbicara tentang sebuah kezaliman yang terjadi pada diri kita sendiri, yang telah dibimbingkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa kezaliman yang paling besar adalah syirkum billah. Dan telah kita memberikan gambaran, kalaulah kita bebas dan lepas dari dosa dan kezaliman yang paling besar, syirkum billahi azza wa jalla atau syirik besar, belum tentu kita akan bisa lepas dan bebas dari syirkul asghar. Yang tentu ini merupakan kesyirikan, merupakan barakallahu fikum pokok pangkal dari kezaliman kepada kita sendiri. Syaddad ibn Aus yaqulu, mengatakan, ya baqayal Arab, ya baqayal Arab, inni akhafu alaykumur riya'a wasyahwatal khafiyyah. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wahai orang-orang Arab yang masih tersisa, wahai baqayal Arab, sesungguhnya perkara yang mengkhawatirkan diriku menimpa kalian adalah ar-riya. Yang kedua, asyahwat al-khafiyah. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, sahibus sunan, menjelaskan makna syahwah al-khafiyah itu. Beliau mengatakan, hubbur riyasah, cinta kepada kedudukan, cinta kepada kepemimpinan, hubbur riyasah. Kata Imam Abu Dawud As-Sijistani menjelaskan. Lalu kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan hal ini dengan mengatakan, wadzalika anna hubbar riyasati huwa aslul baghi wadh-dhulm kama anna riya'a huwa min jinsi syirki aw mabda'is syirk wasyirku a'zamul fasadi kama anna at-tauhid a'zamus salahi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, yang demikian itu bahwa cinta kepada sebuah kepemimpinan, menjadi orang yang di atas, menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang pertama, cinta hal itu merupakan asal, asal muasal dari sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Menjadi dasar terjadinya az-zulum, kezaliman, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah disebutkan, di depan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Apabila kecintaan terhadap riyasah ini ada pada diri kita, bercokol barakallahu fikum, kita tidak hanya akan berbuat zalim pada diri kita sendiri, tetapi dengannya kita akan berbuat zalim terhadap orang lain. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kata beliau bahwa riya itu merupakan jenis dari kesyirikan atau awal mula pengantar kepada kesyirikan, barakallahu fikum. Sehingga kita harus benar-benar memutuskan, mematahkan, membentengi agar jangan sampai ada pada diri kita. Karena ini akan menggeret selangkah demi selangkah kepada syirkul akbar, barakallahu. Terkadang ada orang yang tidak jaga, tidak merasa kalau dia ini sedang melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena khafi, karena sesuatu yang sangat-sangat tersembunyi. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berbicara terkait dengan syirkul irada, syirik yang terkait dengan keinginan, kemauan. Bagikan seseorang yang barakallahu fikum bagikan lautan yang tidak bertepi. Syirkul iradah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Kalau seseorang sudah terjatuh ke dalamnya, maka berat untuk dia bisa menyelamatkan diri, illa man rahimah rabbu, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan syirkul asghar, yaitu riya, terkadang kita tidak sadar, lepas kontrol, kalau ini adalah dosa syirik. Dosa yang akan mengantarkan kepada syirkul akbar, syirik besar. Ternyata memang harus kita latihan. Melihat diri kita, membaca diri kita, mengkaji, membenahinya terus, barakallahu fikum. Harus dididik, rahimani wa rahimakumullah. Pembelajaran yang sangat indah dari salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. terkadang mereka mengajak dirinya berbicara. Subhanallah. Mereka arahkan pembicaraan itu buat dirinya sendiri. Marah peringatan para pendahulu kita yang soleh. Rahimani wa rahimakumullah. Terkadang dia panggil dirinya melalui lisan dirinya sendiri. Pembelajaran yang sangat indah buat kita. Pembenahan barakallahu fikum ke dalam diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau kemudian menyebutkan bahwa cinta kepada riasah kedudukan ini aslul baghi wadh-dhulm, pondasi dasar asal muasal sebuah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka jikalau kita menemukan dan menjumpai orang yang berat untuk menerima kebenaran, berat untuk menerima nasihat, susah dan sulit barakallahu, tidak lepas dari adanya kezaliman yang ada pada dirinya. Apakah terkait dengan kezaliman yang paling besar yaitu syirik, paling kecil yaitu riya, atau ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia sedang gandrungi menguntungkan untuk kehidupan dunianya, mungkin menurut dia membahagiakan istri dan anaknya, sehingga berat baginya barakallahu fikum. Kezaliman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan dosa kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanah, seringkali kita termasuk saya di dalamnya. Ketika saya menyebutkan kita, saya terdepan masuk di dalamnya. Berat untuk melakukan koreksian terhadap diri kita yang sedang melakukan atau terjatuh di dalam syirkul asghar. Kita berbicara tentang syirk besar, bagaimana bahayanya terhadap ummah, bagaimana bahayanya terhadap afrad, individu-individu ummah. Bahkan kita menukilkan murkanya Allah, azabnya Allah, berbagai ragam siksaan dan hukuman Allah Jalla wa'ala menimpa suatu kaum disebabkan karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Sementara di dalam deretan syirik itu mungkin sedang ada pada diri kita. Ar-riya'u barakallahu fikum. Mari kita mencoba untuk mengkajinya lebih dalam lagi. Kira-kira bentuk hukuman apa yang didapat dan diperoleh bagi orang yang pada dirinya itu adalah ar-riya barakallahu fikum. Sebagai sebuah bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, hukumannya taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan amalan, sebuah amalan, lalu dia menyekutukan diriku pada amalan tersebut dengan selainku. Pembahasan para ulama terkait dengan hadis ini terarah kepada ar-riya. Ar Apa kata Allah Jalla wa Ala di dalam hadis qudsi? Taraktuhu. Saya tinggalkan dia. Saya biarkan dia, kata Allah Jalla Subhanahu. Wasyirkahu. Dan saya serahkan, biarkan dia kepada siapa yang dia sekutukan aku dengannya. Apa yang mampu diperbuat oleh sejumlah manusia yang kita harapkan sanjungan dan pujian mereka? Apa? Kita akan menyelami lagi semuanya ini pada pembahasan yang berikutnya. Tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu kemudian kita cari sanjungannya. Kita cari pujiannya. Kita cari kedudukan di hadapan mereka. Ar-riyahu. Allah akan membiarkan kita barakallahu. Maka disinilah udzakiru nafsi wa iyyakum. Terkait dengan pentingnya untuk belajar akidah dan belajar tauhid. Barakallahu fikum. Belajar akidah dan belajar tauhid. Dari kitab-kitab yang kecil. Selesai ulangi lagi, ulangi lagi. Jangan sampai terfokus pada diri kita menyelesaikannya. Coba kaji kitaban usulut talaka. Kitab barakallahu fikum kashfus syubhat. Kitab masailul jahiliyah qawaidul arba. Beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab sedang mengajak kita berbicara, menceritakan tentang kondisi yang dia berada padanya. Begitu mengerikan, geret permasalahan ini kepada diri kita. Lebih mengerikan lagi. Barakallahu fikum. Kedua, bagaimana dia mengajak kita, membentuk kita memiliki kepribadian yang kokoh dan tangguh yang selalu terikat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setiap permasalahan dalilnya. Setiap persoalan wadalil qauluhu ta'ala. Dididik benar barakallahu fikum. Diajari kita sebuah prinsip beragama barakallahu fikum. Kita menyelami, kita menemukan bimbingan arahan ibadah qalbiyah. Bagaimana kita harus menjaganya agar jangan sampai lemah tawakal kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Ini butuh pembelajaran yang cukup lama. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan sampai sasaran belajarnya selesai, masya Allah, punya barakallahu fikum citra cinta mata karena selesai tanda tangan sang guru, sang ustaz. Jangan cukupkan diri. Belajari, ulang kembali. Pelajari, ulang kembali. Ulama-ulama ussunnah tidak pernah tidak butuh kepada karya-karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Bahkan daurat yang mereka lakukan. Mereka membuka kitab-kitab barakallahu fikum. Karya dzakal imamul mubajjal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena memang untuk kemudian bisa mengerti diri kita terjatuh di dalam ar-riya. Tentu di sana sebuah hasil dari pembenahan diri melalui ilmu akidah dan melalui ilmu tauhid. Inilah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di saat beliau mengatakan at-tauhidu a'zamus salah. tauhid merupakan sebesar-besar as-shalah, kebaikan di dalam hidup. Dalam bahasa yang lain, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idzit tauhidu aslul adli." At-tauhidu aslul adli. فإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل. Kalau tauhid itu merupakan asal landasan kebaikan manusia, maka dan kesyirikan itu merupakan asal dari kerusakan manusia, maka sikap keadilan pada diri lepas dari sikap berbuat zalim berarti selalu beriringan dengan tauhid itu. Kemudian beliau mengatakan, demikianlah bahwa tauhid itu merupakan pokok pangkal sikap adil pada diri kita. Keadilan barakallahu fikum wa iradatul ului makrunatun bil fasad iz huwa aslud zulmi. Keinginan untuk ulu, ketinggian, kata beliau rahimahullah, keinginan untuk menjadi orang yang selalu di atas, ternyata ini merupakan atau makrunatun bil fata, selalu beriringan dengan sebuah pengerusakan dan kerusakan. Kemudian beliau mengatakan, sebab iradatul ulu, kemauan, keinginan untuk menjadi orang yang teratas, tertinggi, aslul zulmi, asal landasan, pondasi, asal dari kezaliman. Barakallahu fikum. Kalimat yang sangat indah buat kita coba mengukir dan mematrinya pada diri kita melalui pembelajaran akidah dan tauhid. Ulangi karya-karya Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ulangi. Selesai, dikaji lagi, didalami lagi. Mungkin berjalan kita barakallahu fikum, belum kita bisa memetiknya. Rahimani wa rahimakumullah, buat diri kita beramal, menerapkannya. Ulangi lagi. Kaji lagi. Kita akan menemukan. Memang demikianlah ulama ussunnah. Yang mereka tidak mengikat kita dengan dirinya. Mereka tidak mengikat kita dengan individunya barakallahu fikum. Tapi mereka membawa, memandu kita, mengikat kita dengan qala Allah wa qala Rasul barakallahu fikum. Coba antum perhatikan baik-baik. haji lagi. Inilah dia manhaj para pendahulu kita yang soleh. Kedua, kita menemukan dan menjumpai di dalam karya-karya yang terkait dengan akidah itu sebuah pembenahan besar, pencabutan akar-akar barakallahu fikum yang mungkin masih bercokol khurafat dan takhayulat, masih ada tergambar terkadang, terbawa barakallahu fikum dengan pembelajarannya, mengkaji dan mendalaminya barakallahu fikum, kita bisa menyadari dan mengerti tentang diri kita sendiri, dan berikut kita memetik buah-buahnya yang indah melalui pembelajaran akidah dan tauhid itu. Anda sadar bahwa saudara Anda ini orang yang harus engkau cintai, orang yang harus engkau bimbing. Dia sama dengan Anda di hadapan Rabbuna Jalla Subhanah. Anda tidak boleh menyakitinya. Anda tidak boleh menzaliminya. Anda tidak boleh berbuat senonoh padanya. Kalaupun dia melakukan kesalahan dan kekeliruan, Anda cepat untuk menegurnya. Anda cepat untuk mengingatkannya. Anda cepat untuk membimbingnya. Anda tidak akan menghinakan dia. Anda tidak akan meremehkan dia. Anda tidak akan merendahkan dia. Musyawah. Sebuah pembentukan kesamaan derajat antara Anda dengan saudara Anda di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Nilai yang dipetik barakallahu fikum dalam pembelajaran akidah dan tauhid. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus benar-benar bersemangat belajar akidah, belajar tauhid. Kita buka kembali karya-karya para ulama, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Apalagi karya Masail Jahiliyah. Bagaimana beliau membawa, jangan sampai pada diri kita ini ada perilaku, akhlak, adab orang-orang jahiliyah. Beliau ajak kita untuk menyelaminya. Beliau paparkan semua. Mulai dari dosa yang paling kecil, dosa yang paling besar yaitu kesyirikan. Lalu kemudian bagaimana sikap, akhlak, tabiat yang ada pada mereka. Pembelajaran barakallahu fikum yang sangat besar melalui ilmu dan karya-karya akidah dari para pendahulu kita yang saleh. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka jikalau engkau ingin sebuah kebaikan besar buat dirimu sendiri, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, buat bangsa dan negara kita, jawabannya dengan akidah dan tauhid. Akidah dan tauhid barakallahu fikum yang menjadi jawabannya rahimani wa rahimakumullah. Bila Anda ingin melihat kerusakan sebuah negeri, kehancuran, malapetaka di depan menganga terbuka barakallahu fikum, lihat kesyirikan yang ada di negeri tersebut. Lihat penampilan kesyirikan. Bagaimana barakallahu fikum? Karena dosa yang paling besar kepada Allah Jalla Subhanahu. Malapetaka hukuman azab ditimpakan oleh Allah Jalla Subhanahu terhadap bangsa-bangsa yang kuat dan kokoh. Disebabkan kekufuran dan kesyirikan mereka kepada Allah Jalla Subhanahu. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah, yang benar tauhidnya barakallahu fikum, kokoh rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah gentar dan takut. apalagi kaitannya di dalam memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanah. Musuh lebih banyak. Persenjataan mereka lengkap. Semuanya kemajuan mereka raih. Mereka tidak pernah berkecil hati barakallahu'alaikum. Pembentukan melalui akidah rahimani wa rahimakumullah. Kita dijadikan orang yang siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di dalam hidup. Tiba-tiba, kecelakaan, Anda tahu kemana Anda melarikan urusan. Apa yang harus keluar pertama kali dari lisan ini? Kalau Anda orang yang berakidah dengan benar, Anda akan segera melarikannya kepada Rabbuna Jalla Subhanah. Anda tidak akan berandai-andai. Karena ini adalah sebuah ketentuan yang pasti terjadi dalam catatan dan suratan takdir yang Anda tidak mungkin akan bisa mengelak darinya. Anda akan tabah. Anda akan sabar. Anda akan tahu kemana melarikannya. Kemana mengembalikannya. Anda tenang dan tenteram walaupun istri dan anak Anda, walaupun sanak famili Anda gelisah barakallahu fikum, Anda bisa membimbing mereka. Anda bisa meredam mereka. Anda bisa mengarahkan, mengembalikan mereka kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Buah dari akidah dan tauhid rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hafizani wa hafizakumullah. Maka jikalau engkau ingin mematri di kebaikan pada diri, lalu kemudian selalu berjalan di atas kebaikan itu, perhatikan, berikan waktu yang lebih untuk mengkaji, mendalami akidah dan tauhid yang menjadi poros dakwah para nabi dan rasul. Allah Jalla wa'ala gampangkan, mudahkan untuk memperoleh karya-karya para ulama ahli sunnati wal jamaah terkait dengan persoalan akidah dan tauhid, mulai dari yang paling kecil, kemudian barakallahu fikum, sampai kepada yang paling besar dari karya-karya tersebut. Ma'asyira al-ikhwah yang saya muliakan, ini terkait dengan alasan atau landasan untuk membebaskan diri dari kezaliman barakallahu fikum. Sekarang ada kezaliman yang kedua terkait dengan orang lain. Tadi terkait dengan kezaliman yang terjadi pada diri kita. Yang paling besar dari kezaliman yang kita lakukan buat diri adalah kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanah. Kita sudah sebutkan dalam kesyirikan itu ada peringkat syirik yang paling kecil, yaitu riya. Semua jenis perbuatan dosa ragamnya, mulai dari yang paling kecil dan kepada yang besar, maksiat selain syirik, itu semuanya adalah perbuatan zalim kepada diri kita sendiri. Maka jenis kezaliman yang kedua, zulmul abdi, zulmul abdi li ghairihi. Kezaliman hamba li ghairihi kepada orang lain. Inilah yang tidak dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak segera bertaubat dari kezaliman yang terkait dengan orang lain, Allah Jalla wa Ala lam yuflih min. Allah tidak akan membiarkan. Memang yumlilah, diberikan peluang, kesempatan untuk berbuat zalim kepada saudaranya. Ditunda sampai kemudian datang waktunya, tidak disisahkan lagi oleh Allah Jalla Subhanahu. Kezaliman terhadap orang lain inilah yang dimaksud oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam khutbah Hajjatul Wada'. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kezaliman kepada orang lain tidak keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan. Barakallahu fikum. Pada perbuatan zalim terhadap orang lain, inilah yang dijelaskan oleh nas-nas yang banyak. Adapun kezaliman terhadap diri, kalau itu adalah perbuatan dosa dan maksiat kaitannya dengan Allah, ada peluang untuk kita dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nas yang banyak, barakallahu fikum, Allah menaburkan rahmatnya pada dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah. Allah berikan maaf. Adapun terkait dengan kezaliman terhadap orang lain, maka nas-nasnya sangat banyak yang menjelaskan tentang hukumannya. Barakallahu fikum. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Satu kezaliman yang kau perbuat di muka bumi ini terkait dengan orang lain akan menjadi zulumat, kegelapan-kegelapan kelak pada hari kiamat. Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yusrifu. Allah memberikan tenggang, mengulur, membiarkan bagi orang yang berbuat zalim. Sehingga tatkala Allah Azza wa Jalla ingin mengambilnya, menyiksanya, tidak membiarkan dan menyisakan sedikit pun. Barakallahu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, man kanat indahu madlamatun li akhi falyathallalhu minha. Barang siapa yang ada perbuatan zalim di sisinya menyangkut saudaranya, maka hendaklah dia meminta penghalalan darinya. Barakallahu fikum. Fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham min qabl an yukhat li'ahi min hasanati. Fa illam yakun lahu hasanah ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaih. Allah Jalla wa'ala menjelaskan. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan. Di sana tidak ada lagi untuk bisa membayarnya. dirham wa dinar. Tidak ada lagi. Yang ada adalah kebaikan pada dirimu dan kejelekan pada saudara engkau. Bagaimana itu barakallahu fikum? Bayarannya adalah kebaikan yang ada pada diri engkau. Tidak ada gunanya dinar, dirham. Yang ada adalah al-hasanah, kebaikan yang ada pada diri engkau dan kejelekan yang ada pada saudara engkau. Maksudnya, kalau ternyata perbuatan zalim yang kemudian dituntut kisahnya, Anda tidak mampu membayar dengan kebaikan. Kebaikan yang ada pada diri Anda ludes. Karena banyak pihak dan banyak orang yang engkau zalimi di dunia. Dan Anda belum meminta kehalalannya di dunia. Maka kejelekan orang yang engkau pernah zalimi di dunia akan diberikan kepada engkau. Akan diberikan barakallahu fikum. Kejelekan ini pembayarannya di hadapan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, inilah yang kita maksud. Kita ingin memetik melalui hadis ini ilmu yang indah buat diri kita sendiri. Kita ingin memetik amaliyah. Mungkin terkadang kita tidak merasa telah menyakiti saudara kita. Dengan lisan kita, dengan kata-kata, dengan ini, dengan itu. Dengan tangan berbuat barakallahu fikum menyakiti dia. Kita meminta penghalalannya barakallahu fikum. Sebelum nanti pesakitan ini dia bawa di hadapan Allah Jalla wa'ala. Apalagi kalau dia mengatakan saya kisah di hadapan Allah. Biarkan. Menakutkan dan mengerikan kalimat ini. Tapi orang yang tidak pernah peduli, dia anggap kecil, dia anggap ringan. Dia dianggap tidak berarti di dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bagaikan lalat yang hinggap, lalu dia bisa mengusirnya dengan tempiasan tangannya. Padahal dalam perhitungan barakallahu fikum adalah sesuatu yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan. Sungguh amat sangat menakutkan. Apabila barakallahu fikum pengkisasan itu ditegakkan. Karena sebuah kezaliman yang kita lakukan. Terhadap saudara kita barakallahu fikum. Semuslim dan semuslimah. Kalau saja orang-orang kafir yang hina dina dalam pandangan Rabbuna, bahkan Allah kobarkan sebagai musuh-musuhnya, mereka tidak boleh kita zalimi. Bagaimana lagi kita berbuat zalim kepada saudara kita semuslim? Bagaimana lagi kita mau berbuat zalim kepada saudara kita yang dia sama-sama duduk bersama kita, belajar ilmu agama, mengkaji keselamatan hidupnya barakallahu fikum. Dia boyong istri dan anaknya, meninggalkan kemerlapan hidup bersama kedua orang tuanya, bersama harta bendanya. Dia duduk menerima hidup apa adanya. Lalu Anda berbuat zalim kepada rahimani wa rahimakumullah. Namun di sana ada pintu untuk kita bisa membebaskan diri dalam pengkisasan kelak di hadapan Allah Jalla Subhanah. Nabi kita alaihi salatu wassalam memberitahukan untuk mencari penghalalan dari mencari penghalalan barakallahu fikum. Inilah yang kita maksud. Pembenahan pada diri kita sendiri barakallahu fikum. Kalau saja kita tidak mempedulikan perbuatan ini menyakiti orang lain, berbuat zalim terhadap orang lain, bagaimana kita akan mau menjadi plong dadanya menerima nasihat, menerima al-haq, menerima bimbingan dan seterusnya barakallahu fikum. Kalau kita menyadari hal itu terjadi pada diri kita, kita segera untuk mencari penghalalan, meminta maaf barakallahu fikum. Kalau ternyata dia sudah meninggal dunia, Anda jangan biarkan dia bawa barakallahu fikum. Anda sadar setelah itu, Anda berupaya mencari ahli warisnya untuk meminta penghalalan, untuk meminta barakallahu fikum pembebasan. Usaha yang engkau lakukan barakallahu fikum, doakan. Kalau Anda tidak tahu lagi dan tidak menemukan lagi, banyak-banyak barakallahu fikum. Bersedekah untuknya kalau itu kaitannya dengan harta benda. Mengeluarkan apa yang Anda telah ambil untuk kemudian membebaskan diri Anda dalam pengkisosannya kelak, berharap engkau telah membayarnya di dunia ini. Sebelum kemudian bayarannya tidak lagi duit, bayarannya tidak lagi dirham, tetapi bayarannya adalah al-hasanat, kebaikan yang ada pada diri kita. Itu yang akan diambil barakallahu fikum. Kesempatan untuk beramal menabung lagi sudah tidak ada. Kebaikan yang kita telah lakukan mau ludes barakallahu fikum. Kalau ternyata belum bisa membayar semuanya, kejelekan yang kita pernah zalimi akan diberikan kepada kita barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah yang saya muliakan, maka tugas kita sekarang setelah kita mencoba kemudian mengarahkan bimbingan-bimbingan ini kepada diri kita sendiri, maka kewajiban kita kalau menemukan dan menjumpai teman kita berbuat zalim dan terzalimi, engkau punya kewajiban. Kewajiban ini disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolong bantu saudara engkau yang berbuat kezaliman dan yang dizalimi. Engkau bantu dia. Engkau tolong dia. Menolong orang yang terzalimi kita faham. Tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Kita membantu dia dengan menahannya, membantu dia dengan menghalanginya. Jangan sampai kezaliman ini barakallahu fikum terjadi terhadap saudara. Disinilah sesungguhnya letaknya upaya besar Ahlus Sunnati wal Jamaah melindungi kaum muslimin dari Ahlul Bid'ah wal Ahwa'i. Karena perbuatan kebid'ahan itu menyasar kepada sebuah kezaliman pada dirinya dan akan berbuat zalim kepada orang lain. Maka di saat engkau wahai Ahlus Sunnati wal Jamaah tampil menjelaskan perbuatan zalim ini kepada manusia, kepada umat, maka engkau telah membantu muslimin yang terzalimi dengan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Barakallahu fikum. Kebid'ahan itu termasuk dalam kezaliman sekali lagi. Dan ini akan tidak hanya mengenai orang yang berbuat zalim, tetapi akan menebar. Tampil engkau, wahai ahlus sunnati wal jamaah, memperingatkan barakallahu fikum dari kebid'ahan dan menahan mereka yang berbuat kebid'ahan ini dengan dakwah ila Allah jalla subhana, maka engkau telah membuktikan dan mewujudkan unsur akhaka zaliman au mazluma. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, sekali lagi, tentu ini buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Terkait dengan kezaliman ini, kita harus berusaha untuk melepaskan diri darinya, membebaskan diri. Barakallahu fikum. Kezaliman terkait dengan diri kita sendiri, kezaliman yang kita perbuat buat diri kita sendiri, dan kezaliman yang terkait dengan orang lain. Maka tidak ada langkah dan upaya kecuali membuka pintu bertaubat selebar-lebarnya. Barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan di depan, dalam ijtima, dalam pertemuan-pertemuan di depan, bahwa telah dibukakan dengan selebar-lebarnya oleh Allahu Jalla Subhanah untuk kita bisa melepaskan diri dari belenggu kezaliman melalui hasanat, kebaikan yang akan menghapus kejelekan. Pompa semangat, berlomba-lomba, musyaroah, bersegera untuk melaksanakannya. Ketika kebaikan itu akan datang melalui bala dan ujian, manfaatkan dengan semaksimal mungkin ujian dan cobaan itu bisa menghasilkan dan mendulang kebaikan, dan juga bisa menghapus apa yang telah kita lakukan dan perbuat dari kezaliman. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala terus membimbing kita. Barakallahu fikum. Untuk kita bisa membenahi diri melalui ilmu agama dan bimbingan salafunas salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan semoga Allah Jalla wa'ala terus membantu, menolong, memudahkan kita dalam pembenahan tersebut. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.